Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala hadihi iqtafa. Thumma amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Wa fihi ma'an Abi Musa, dan pada keduanya, yakni Bukhari Muslim dari hadis Abu Musa radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaythil kathir asaba ardhan. Rasulullah katakan, permisalan hidayah, ilmu yang Allah utus aku dengannya, yang membawa hidayah, membawa ilmu, diutus Allah. Permisalan itu Rasul katakan seperti hujan yang banyak menghujani bumi. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma' fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathir. Ada di antara bumi tersebut tanah yang subur, tanah yang gembur, sehingga mudah menyerap air dan mudah pula untuk menumbuhkan tanaman dan rumput-rumput padanya. Wa kanat minha ajadib amsakatil ma' fa nafa'allahu bihal nas fasharibu wasuq wasaqau wa zara'u. Ada juga tipe kedua, tanah yang keras, dia mampu menampung air, tidak bisa bercocok tanam, tapi orang masih banyak mendapat manfaat darinya. Sehingga dari air itu mereka minum, dari air itu mereka gunakan pula untuk memberi minum ternaknya, unta, kambing, sapi. Dari air itu pula mereka gunakan untuk irigasi atau menyirami sawah ladangnya. Air ditampung di tanah itu. Wa asaba minha ta'ifatun ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a. Tipe ketiga, ada bumi yang tandus, tidak bisa menyerap air dengan baik, tidak bisa pula menumbuhkan tanaman di atasnya. Sehingga air hujan itu turun seperti tidak turun, sama. Enggak ada perubahan pada tanah tersebut. Lalu Rasulullah katakan, fadzalika mathalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Seperti itulah permisalan orang yang faqih, berilmu dalam agamanya, bermanfaat baginya ilmu yang Allah utus aku dengannya, yang disampaikan oleh Rasulullah. Dia berilmu dan dia mengajarkan kepada orang lain seperti tanah subur tadi, menyerap dan menumbuhkan. Dan permisalan orang yang tidak mau tahu, tidak peduli, tidak terima hidayah Allah yang aku diutus dengannya. Tidak dia pelajari, tidak dia pentingkan. Hadis Abu Musa ini ma'ruf, termasuk dari hadis yang banyak yang menjelaskan tentang fadhilahnya ilmu. Karena bab yang sebelumnya, muallif al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab telah menerangkan tentang iman kepada kenabian, kepada risalah. Termasuk dalam iman kepada risalah mengimani atau menerima, mempelajari, mengajarkan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena Allah mengutus beliau membawa ilmu ini. Hidayah. Makanya Allah katakan terkait Rasulnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Allah yang mengutus Rasulnya membawa huda, hidayah, wa dinul haq, dan agama yang hak. Syekhul Islam tafsirkan al-huda adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i, ilmu agama ini yang kalian sedang pelajari dan kita semua sedang mempelajarinya. Wa dinul haq, dan agama yang hak, yaitu amalan saleh berdasarkan ilmu tadi, huda, untuk diangkat dan dijayakan di seluruh atas agama-agama yang lainnya, walau jengkel karena itu orang-orang musyrik. Maka ini keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang mau belajar dan menuntut ilmu. Rasulullah bagi sallallahu alaihi wasallam umat secara umum menjadi tiga tipe manusia, tiga golongan. Yang pertama, qabilatil ma, seperti hujan. Ilmu itu Rasul permisalkan seperti hujan. Dan hujan itu rahmat dari Allah kepada hambanya. Makanya dalam ayat Allah katakan, wayansyuru rahmatahu, wayansyuru rahmatah. Menyebarkan rahmatnya, ini hujan. Allah namakan pula hujan itu rizki, anugerah, pemberian dari Allah. Seperti dalam firman-Nya, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian jadikan rizki kalian dengan mendustakannya. Rizki yang dimaksud hujan. Kalian dustakan dengan kalian nisbatkan hujan itu kepada selain Allah. Mutirna binau ikada. Kita hujannya dapat dari bintang ini, rasi bintang itu. Asyahid Allah namakan rizki. anugerah terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Seperti dalam hadis ini, Rasulullah pun menamakan, mempermisalkan ilmu dan hidayah yang beliau diutus oleh Allah dengannya, seperti hujan, mengairi, membasahi bumi. Tinggal bumi ini bagaimana menerimanya. Artinya umat manusia ini. Bagaimana mereka mensikapi, memposisikan ilmu dan hidayah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Rasul katakan seperti tanah yang subur, di mana tanah itu qabilatil ma, mudah nyerap air cepat karena subur, gembur tanahnya, menyerap air dan mudah menumbuhkan tanaman, rumput dan banyak yang lain. Kalau sudah tanah itu subur, apapun akan subur, ditanam di situ mudah. Dan dari situ orang banyak mengambil manfaat. Orang banyak mendapatkan faedah dari tanah subur ini. Plus, itu pula tanah bermanfaat untuk ternak mereka. Karena ternak mereka juga akan makan rumputnya, makan dedaunannya. Nah, makanya para ulama sebutkan dan permisalan yang Rasulullah sebutkan atau ayat Quran, amsal namanya, permisalan-permisalan yang disebutkan dalam Quran dan sunnah punya makna yang harus difahami. Ada kesamaan. Sisi apa saja harus difahami dengan benar dan penting. Agar kita betul-betul faham kenapa Allah atau Rasulnya mempermisalkan ini dengan permisalan ini. Apa titik temunya? Apa sisi persamaannya sehingga kok disamakan seperti ini? Ketika itu bermanfaat bagi manusia, tanah subur ini. Ketika tanah subur itu bermanfaat bagi banyak binatang, hewan ternak ataupun non-ternak, bermanfaat. Yang serangganya, yang burungnya, yang mungkin binatang liar, rusa atau apa, semuanya banyak berguna bagi mereka. Berarti kalau itu binatang ternak, karena bermanfaat, akhirnya susu binatang ini pun semakin banyak. Kalau itu sapi misalnya, perah, karena banyak makan rumput, subur lahan itu, gampang sapinya kenyang makan di situ. Produksi susu meningkat, banyak, Masya Allah, senang petani sapi ini, peternaknya. Luar biasa, sehari bisa menghasilkan 10 liter misalnya, atau mungkin lebih. Banyak susunya. Karena binatang banyak mendapat manfaat dari tanah ini, maka penggemukan proses juga cepat dan bagus. Karena banyak makan rumput, tanaman banyak tumbuh di situ, tanah subur. Maka kambingnya pada gemuk-gemuk. Nilai pedagingnya meningkat, bagus, sehat. Nah. Atau kalau itu produksi bulu seperti domba juga semakin tebal, semakin banyak diambil untuk diolah jadi kain ini bahan. Lebat bulunya karena makanannya pun bagus. Dari tanah yang subur pula. Dan yang lain-lainnya, pakaian dari binatang itu. Yang dimakan oleh manusia, dikonsumsi dari binatang itu. Bahkan untuk tempat tinggal mereka. Dan untuk kemaslahatan banyak sekali, enggak terhitung sudah. Untuk sabuknya, untuk tasnya, untuk sepatunya, untuk ininya, produksi kulit meningkat, bagus segala sesuatunya, berpengaruh karena suburnya tanah tersebut, binatangnya pun banyak mendapat manfaat, makan dari ini semua. Dan masih banyak yang lain. Ini semua menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita bahwa orang yang menerima ilmu dari Rasulullah SAW, itu yang dia pentingkan, itu yang dia kaji, itu yang dia pelajari, itu yang dia hafal, itu yang dia ajarkan, itu yang dia sibuk dengannya. Sibuk dengannya, enggak mau tersibukkan dengan yang lain. Dia seperti tanah subur tadi, seperti yang Rasul permisalkan. Maka banyak kebaikan akan didapati oleh orang ini dan banyak manfaat yang didapati orang darinya. Enggak terhitung. Banyaknya pihak yang mendapat manfaat, mendapat maslahat. Bukan hanya manusia, bahkan binatang, bahkan benda mati. Gunung, sungai, laut, dan lain sebagainya. Banyak mendapat manfaat dari seorang alim ini. Seperti tanah yang subur tadi. Banyak sekali berlapis-lapis kemaslahatan dan guna yang lahir darinya. Kalau tadi kan susunya, dagingnya, kalau itu tanah. Ini pun demikian dalam kehidupannya, segala aspek kehidupan banyak mendapat manfaat dari orang ini. Itu manusia, belum lagi binatang, belum lagi tanaman. Karenanya seorang alim beristighfar kepadanya segala sesuatu. Rasul katakan, sampai itu ikan-ikan di lautan. Karena mereka kecipratan manfaatnya. Semua binatang beristighfar untuknya. Karena mereka terkena kebaikannya dari seorang yang berilmu ini. Besar manfaatnya. Karena kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, salah satu ilmu yang akan dia ajarkan dari yang Rasulullah SAW sampaikan, hadis misalnya, innallaha kataba al-ihsan fi kulli syai, Allah wajibkan kalian itu berbuat baik dalam segala sesuatu. Sampai Rasul katakan, wa idza dzabahtum fa ahsinu dzibha. Kalaupun kalian menyembelih, sembelih dengan cara baik. Jangan menyiksa binatangmu. Wal yuhidd ahadukum syafrata, pastikan tajamnya pisau kalian. Ini kan ilmu. Dampak ilmu ini sampai didapati oleh binatang. Yang walaupun dia disembelih, mau dikonsumsi, dia enggak tersiksa. Dia mati dengan tenang, dengan gampang. Karena ilmu. Makanya binatang semua beristighfar. Pada mendoakan seorang alim. Pada mendoakan orang-orang yang belajar ilmu. Karena manfaat ilmu memang sampai ke mereka. Seperti tanah yang subur. Di Saudi Arabia beberapa ratus tahun kebelakang yang lalu sempat menjadi salah satu problem sosial di masyarakat banyaknya, maaf, anjing. Wah, banyak sudah masuk-masuk kota, kampung-kampung, orang risih. If anjing seperti ini. banyak keluhan, alhasil sampai dikeluhkan ke, kalau di sana namanya baladiyah. Ya mirip-mirip kalau di sini seperti Satpol PP gitulah. Ini banyak anjing, orang pada mengeluh banyak ini itu masuk keluar kampung. Sampai kepala bagian baladiyah ini Satpol PP-nya pusat mengeluarkan SK bahwa semua anjing tangkap bunuh. Karena mengganggu dan banyak yang mengeluh sudah. Kota-kota besar. Sampai ada surat resmi untuk ditangkap, dikejar, diburu, dibunuh. Belum itu di ACC, tentunya segala sesuatu ACC raja. Raja musyawarah. Salah satu yang dimusyawarakan tentunya ulama. Saat itu Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Mufti Saudi sebelum Syekh bin Baz rahmatullahi alaih. Beliau disampaikan begini-gini. Kata beliau, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa tentang kilab anjing ini, innaha ummatun minal umam. Anjing pun umat. Layaknya manusia, umat, umat manusia, ini umat binatang apa, masing-masing ada keluarganya, ada pasangannya, ada anak keturunannya, dan seterusnya. Artinya mereka juga berhak hidup, layaknya umat yang lain. Dan Rasul melarang untuk membunuh anjing kecuali yang al-aqur, kalbul aqur, kecuali yang hitam, karena itu syaitan. Selain itu enggak boleh disakiti, enggak boleh diganggu, enggak boleh dibunuh. Alhasil sampai keluar keputusan raja tidak boleh dibunuh. Disingkirkan nam di ini, tapi untuk sampai diburu, ditangkap, dibunuh enggak boleh. Syahid terselamatkan anjing binatang najis. Terselamatkan nyawa mereka karena seorang alim. Ilmu. Kalau bukan karena Allah, kemudian adanya fatwa seorang alim, habis ini anjing. Dan itu perintah langsung dari yang berwenang memang. Akan diburu, mungkin ditembak atau di apa, pokoknya dihabisi sudah. Selamat hidupnya makhluk ini, umat ini. Karena seorang alim, ilmu. Makanya manfaat ilmu jauh, merata ke sana kemari. Mereka mungkin memandang dari sisi yang sempit, artinya ganggu, bikin risih, kotor, atau apalah. Nah, ya dari sisi itu saja, nilai syariat, penghitungan agama enggak ada dalam perhitungan mereka. Beda dengan seorang mufti, seorang alim, imam. Syekh Muhammad bin Ibrahim. Guru besarnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Rahimahullah. Al-Muhim, contoh saja bagaimana ilmu itu sampai ke sana. Yang mendapat manfaat itu banyak, bahkan anjing sekalipun. Rasulullah juga katakan fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Pada setiap binatang makhluk yang punya hati yang masih basah, artinya masih hidup, ada nilai sedekahnya kamu bantu. Seperti kisah anjing yang kehausan, ada wanita yang kasihan iba. Dia turun ke sumur, dia ambilkan air, dari khufnya dilepas. Dikasih minum anjing ini. Masih hidup dia, berhak untuk dikasihani. Syariat, ilmu mengajarkan ke sana. Bermanfaat. Dan banyak lagi sudah. Terlebih itu manusia. dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan rumah tangga butuh ilmu, suami istri butuh ilmu, pernikahan, perceraian ini butuh ilmu, anak, warisan butuh ilmu, hubungan tetangga butuh ilmu, pekerjaan apalagi butuh ilmu, transaksi ini boleh, enggak boleh, halal, enggak halal, cara dagang seperti ini, seperti itu, butuh ilmu. Seperti kata Imam Ahmad, ilmu jauh lebih berguna, lebih kamu butuhkan daripada makan dan minum. Mentok-mentoknya orang makan paling 3 kali sehari selesai. Ilmu, dia butuhkan dalam setiap nafasnya. Segala tindak tanduk gerak-gerik dia dalam hidupnya butuh ilmu. Seperti tanah yang subur. Kelompok yang kedua, yang tanah itu hanya mampu menampung air, tapi tidak bisa diharapkan untuk menumbuhkan tanaman. Tidak subur seperti pertama. Walaupun fihi khair, kebaikan tetap ada padanya. Ini para ulama sebutkan permisalan bagi orang yang masih peduli dengan ilmu, mau belajar, menghafal ilmu tersebut, tetapi tidak mengamalkan secara utuh atau lebih sempurna, sehingga dia tidak mendalami ilmu itu lebih jauh, bertafaqquh fiddin, untuk bisa mengajarkan kepada orang lain butuh. Nah, kalau itu di zaman dahulu, permisalan orang seperti ini seperti ruwat, ruwatul ahadith, para perawi. Ada di antara para perawi itu ya cuman menghafal dan menukilkan. Haddatsana fulan qala sami'tu Rasulullah qala kadza. Haddatsana fulan qala sami'tu Rasulullah yaqulu kadza. Dia nukilkan. Nampung, diambil orang airnya. Nampung, dikasih ke binatang, nampung diambil untuk nyirami tanaman. Seperti perawi ini. Dia dapati hadis, dia nukilkan ke berikutnya. Dia dapati, tapi untuk mendalami tafaqquh, fikihnya apa, pendalilannya bagaimana, ilmunya kesana kemari, dia tidak masuk kesana, tidak masuk terlalu jauh. Tapi fihi khair, tetap ada kebaikan padanya. Masuk dalam keumuman yang Rasulullah katakan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha faruba muballagh aw amin sami'. Allah beri cahaya orang yang mendengar ilmu ini, ajaranku, dia fahami, dia sampaikan seperti dia dengar, karena berapa banyak orang yang disampaikan padanya lebih mengerti dari yang mendengarnya. Bisa jadi yang kamu sampaikan, orang ini akan lebih mengerti dari kamu, dia akan pelajari usul fikihnya begini, kaidahnya seperti ini, penjelasan ulama. Dia sendiri lebih mengerti dari kamu yang menyampaikan kepadanya. Artinya dianjurkan ilmu itu untuk tetap disampaikan. Nah, tapi ya tadi masih termasuk yang Rasul katakan, naddarallahu imra'an, tetap Allah beri cahaya padanya. Tidak terharamkan dia dari kebaikan. Masih belum terharamkan dari kebaikan, masih ada manfaatnya. Walaupun jauh dibanding kelompok pertama. Wal khair darajat, kebaikan itu bertingkat-tingkat. Kalau dalam nahwu, ya, untuk dikatakan fi'il itu kan juga macam-macam. Tapi fi'il, kata kerja namanya. Ada yang kata kerja itu disebut fi'il lazim. Kata kerja tapi pasif. Artinya pasif, dia tidak butuh objek. Tapi tetap kata kerja. Ja'a Muhammadun. Muhammad datang. Bes. Ja'a tidak membutuhkan objek. Datang ini tidak butuh objek. Tapi dia kata kerja tetap sebagai fi'il. Lazim. Pasif pada dirinya. Ada orang tipe seperti itu. Mas, yang penting dia ngerti, dia belajar untuk dirinya. Pada dirinya baik, pada dirinya soleh. Nah, ibadahnya, akhlaknya. Tapi gak bisa diharapkan memberi manfaat, ngajar, mengingatkan orang. Gak bisa. Ada fi'il yang namanya muta'addi. Fi'il dan dia butuh objek. Gak pasif tapi aktif. Kamu katakan doroba Muhammadun. Muhammad memukul. Gak berhenti di situ. Dia butuh objek. Siapa yang dipukul Muhammad? Harus ada. Kata kerja memukul ini membutuhkan objek. Naam. Maka disebutkan doroba Muhammadun Zaidan misalnya. Maf'ul. Kata kerja. Tapi jauh lebih sempurna dari yang pasif tadi. Karena dia butuh objek. Bahkan kadang objeknya gak cukup satu. Butuh dua objek. Lebih luas lagi. Ja'altu hadzal khasyaba baban. Aku jadikan. Menjadikan. Ini butuh dua objek. Semula kayu mentah. Kayu biasa. Kamu jadikan pintu. Kayu objek pertama. Pintu objek kedua. Ini kata kerja juga. Tapi sudah lebih objeknya. Lebih sempurna dari tadi. Cuma satu objek. Lebih sempurna lagi dari yang sebelumnya. Yang pasif, gak butuh objek. Bahkan ada kata kerja yang membutuhkan tiga objek bahkan. Macam-macam. Tapi semuanya kategori fi'il, kata kerja. Bahkan ada kata kerja yang namanya fi'il naqis. Kurang. Disebut naqis. Kata kerja, tapi enggak seperti layaknya kata kerja. Dia fi'il memang. Tapi enggak ada fa'ilnya. Yang adanya isim dan khobar seperti kana, wa akhwatuha, kana, soro, fatia, zala. Sudah bukan fa'il lagi, tapi isim kana, khobar kana. Asyahid fi'il itu macam-macam, tapi semuanya fi'il. Begitulah kurang lebih orang. Ada yang ilmu itu pasif pada dirinya. Ada yang bermanfaat untuk mungkin istrinya, anaknya. Satu dua orang. Ada yang lebih besar lagi di masyarakatnya, di kampungnya. Lebih besar lagi di kotanya. Banyak yang mendapat manfaat ilmu darinya. Bahkan di negerinya. Bahkan di dunia manfaatnya lebih besar dan lebih besar. Beda-beda. Satu dengan yang lain tingkatannya berbeda-beda. Yang ketiga, lam yarfa'u bihi ra'san. Orang yang enggak mau peduli. Gak mau memperhatikan ilmu. Tidak menyerap air, kalau tanah tadi. Dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Tidak bisa menumbuhkan tanaman untuk itu berguna bagi orang atau binatang. Tidak pula menampung atau menyerap air untuk bisa berguna bagi orang atau binatang. Maka dia tidak menghafal, tidak membaca ilmu, tidak mau duduk, tidak mau tafaqquh fiddin, gampang bosan, gampang menyerah, mudah patah semangat. Waduh, gak bisa ana, sulit bagi ana, gak mampu saya, bukan bidang saya, wah ini anu sulit. di sini panas, di situ dingin, makanannya enggak enak, temannya begini, gurunya begitu, dia tinggal ilmu itu. Maka enggak ada orang yang mendapat manfaat darinya. Apa yang bisa diharap? Dia menyerap air tidak, ilmu tadi, pada dirinya tidak, apalagi diharapkan untuk memberikan kepada orang manfaatnya. Kalau tadi tipe kedua, mending dia nampung air. Sehingga orang bisa ke situ, bawa onta, kambingnya bisa disuruh minum, ngambil, untuk nyirami kebunnya misalnya. Masih ada manfaat. Ini sama sekali. Ada tipe orang seperti ini. Yang tidak mau peduli dengan ilmu. Maka dia haramkan dirinya dari banyak kebaikan. Hadis ini para ulama sebutkan hadis talibil ilm. Hadisnya penuntut ilmu. Atau hadis talabil ilm. Hadisnya menuntut ilmu. Ulama sebut julukan atau gelar bagi hadis ini. Hadis talabil ilm karena menganjurkan untuk belajar, orang mau peduli dan perhatian terhadap ilmu agamanya. Atau itu talibul ilm karena menunjukkan keutamaan dan fadilah yang ada bagi mereka. Artinya masing-masing dari kita kalau mau mengkoreksi diri, kamu masuk ke bagian yang mana? Rasul bagi menjadi tiga orang. Tanah subur, tanah keras, nampung air, tanah yang tidak kedua-duanya. Kamu kira-kira masuk ke yang mana? Dari tiga tipe tanah ini. Tipe pertama jelas, dia duduk, sabar, belajar, tekun, menghafal, ini, itu. Dia ajarkan, dia sampaikan ke orang, nasihat, bimbingan, bermanfaat bagi banyak orang. Tipe kedua, pasif pada dirinya, atau masih bisa berguna paling untuk orang-orang terdekatnya. Nah, atau tipe orang ketiga, na'udzubillah. Tanyakan pada dirimu masing-masing. Kamu masuk dan ingin tergolong ke golongan yang mana? Mirip seperti yang Rasulullah SAW permisalkan di Bukhari. Ala unabbi'ukum bi khabari thalatha. Mau aku kabarkan kepada kalian berita tentang tiga orang. Ceritanya ada tiga orang jalan. Sedang lewat. Rasulullah di masjid sedang mengajari para sahabatnya ilmu. Yang pertama Rasul katakan, fa'awa ilal majlis fa'awallahu ilaih. Yang pertama masuk mendekat, maju. Mendekat. Maka Allah naungi dia, Allah lindungi dia. Peduli, perhatian. Enggak cukup datang duduk di belakang sana, maju dia. Menunjukkan perhatiannya. Ada Rasulullah depan, maju nyari tempat kosong, duduk di situ sedekat mungkin dengan Rasulullah. Maka Allah lindungi dia. Allah rahmati. Wa amma thani fayastahyi fayastahillahu minhu. Orang yang kedua, malu. Maka Allah malu padanya. Malu ini ditafsirkan dua makna. Yang pertama, malu untuk berbuat seperti temannya yang pertama. Maju ke depan sampai ini, padahal dia terlambat misalnya. Sudah dia duduk di akhir sana. Fihi khair, masih mendapat ilmu, mendengar ilmu walaupun di belakang sana. Malu untuk seperti yang awal. Allah pun malu padanya. Kebaikan baginya. Atau malu yang dimaksud, dia malu untuk meninggalkan majelis. Artinya ini ada majelis ilmu. Sedang diajarkan ilmu. Sedang dikaji, sedang dibahas, sedang diajarkan. Ilmu yang berguna dan seperti air hujan, manfaatnya seperti Rasul katakan. Apa iya kemudian aku tinggalkan? Aku sibuk dengan urusanku sendiri. Malu. Maka dia enggak mau. Dia masuk, dia duduk, dengarkan. Karena malunya ini, Allah malu padanya. Wa amal akhar atau wa amal thalif fa'aradallahu anhu. Adapun yang ketiga berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Dia tahu ada majelis ilmu, dia tahu sedang diajarkan, tetap saja dia lewat. Nah, ada manfaatnya. Apa perlunya, apa gunanya? Dia tinggalkan, dia berpaling. Maka Allah pun berpaling darinya. Tiga tipe manusia. Masing-masing introspeksi diri masuk ke bagian yang mana. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan kepada umatnya tentang pentingnya ilmu, seperti tadi, aktivitas manusia dampaknya kepada alam secara umum, pengaruh ilmu masuk di dalamnya. Makanya ulama sebutkan ada dalam bab fikih namanya soid, kitabus soid, tentang berburu. Termasuk aktivitas manusia. Kan ada penggemarnya, ada yang senang memang berburu. Ya itu kesenangan dia, hobinya berburu. Dibahas dalam ilmu, dalam kitab fikih namanya soid. Fikihnya kesana kemari rinciannya. Salah satu yang dibahas, dan ini ilmu. Kalau itu kata Syekhul Islam, lillahu makruh, lahu, sia-sia. Artinya sia-sia, dia berburu bukan untuk dia makan. Kalau untuk makan tidak apa-apa, halal. Dia berburu sekedar, berburu saja, asik-asikan saja. Ini ada burung atau apa, ayam hutan misalnya, atau apalah binatang. Dia tembak atau dia panah, jeger, kena mati, ditinggal. Senang saja kena, alhamdulillah. Enggak ada tujuannya. Ini kan sia-sia. Binatang, makhluk, hidup. Tersia-siakan karena perbuatannya. Ilmu mengajarkan, enggak boleh. Apalagi kalau itu sampai merusak. Merusak hak milik orang, merusak fasilitas umum, merusak, haram berburu dengan itu. Dan disebutkan Imam Bukhari termasuk ahli dalam berburu. Imam Bukhari dalam biografinya ahli berburu dan senang berburu. Dan disebutkan hampir tidak pernah meleset kalau memanah. Zaman itu yang ada panah. Kalau udah manah, rusa atau apa, ceger, kena pasti sudah. Sampai suatu ketika, beliau sering berburu. Beliau sedang berburu, burung atau apa, beliau panah, sedikit meleset. Subhanallah, anak panahnya itu kena tali jembatan. Ada jembatan penghubung antara tempat ini dengan tempat itu. Ini jembatan begitu, dari kayu. Ada talinya, pengamannya. Kena talinya dan putus sehingga rusak itu jembatan. Dan haram berburu kalau sampai tingkatan merusak. Disebutkan semenjak itu Bukhari tinggalkan berburu. Asyahid ilmu. Sampai ke sana. Aktivitas orang. Tapi diatur oleh ilmu. Mana yang boleh kamu lakukan, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang dilarang. Nah. Al-Muhim butuh secara detail rincian ilmu dalam segala lini dan aspek kehidupan manusia. Artinya ini cambuk untuk orang mau belajar, terpicu dan terdorong, ayo maulah, semangatlah, belajar, datangi majelis-majelis ilmu, belajarlah dengan sungguh-sungguh, sabarlah dalam belajar, karena keutamanya besar. Kamu ingin jadi tanah yang mana? Seperti kata Imam Syafi'i, minallah rizalah wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Dari Allah risalah, Allah yang turunkan melalui Jibril alaihissalam. Sudah. Tugas Rasulullah mengajarkan dan menyampaikan dengan penuh amanat, sudah. Tinggal tugas kita nerima, belajar dengan sungguh-sungguh, mengajarkan, mengamalkan, mendakwahkan. Sudah apa belum? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Hanya orang yang mendapat taufik dari Allah yang mau peduli dan perhatian. Wa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Yang Allah inginkan baginya kebaikan, itu yang akan Allah jadikan dia faqih dalam ilmu agamanya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alhamdulillahi alamin.